Baik pendengar dan pecinta Radio Kamar di Jakarta, seperti biasa kita akan mencoba tahsin perbaikan bacaan kita melalui belajar makhraj-makhraj yang ada. Jadi bukan hanya benar mengucapkan huruf-huruf itu benar dalam artian ini ba, ini ta, ini ta, tapi benar cara mengeluarkannya. Kan ada yang sepertinya benar tapi salah saat mengucapkan ta dan to, sin, sa, shin, sa, sod, kadang-kadang dibacanya sama. Nah ini kita mulai membedakan karakteristik huruf-huruf masing-masing atau tempat-tempat keluar atau disebut juga dalam istilah kita makhorijul huruf. Baik, malam ini sudah ada Derifah yang akan mencoba kembali untuk membantu belajar tahsin kita. Di diktat A halaman ke-19, Derifah dilihat ya. Ini ada huruf-huruf yang sama bentuk, nah beda titik. Jadi bentuknya sama, yang membedakan hanya titiknya saja. Makanya kalau kita ingatan kita lupa titiknya, ini apa, jadi bingung. Biasanya titik yang sama, titik satu di bawah, titik satu di atas, titik dua di bawah, titik dua di atas. Baik, jadi Pak di halaman 19 bisa dilihat merahnya adalah ba ya. Kemudian kuningnya adalah ta, hijaunya adalah sa. Itu perahu sama titiknya, yang membedakan dari perahu ini atau huruf-huruf ini adalah titiknya. Kalau dia bertitik satu di bawah itu ba. Kalau dia titik di atas dua ta. Kalau dia titiknya tiga di atas sa. Merah ba. Kuning ta. Hijau sa. Merah ba. Kuning ta. Hijau sa. Merah ba. Kuning ta. Hijau sa. Nah sekarang dieja merah ba fatah ba kasrobi ba domah bu babi bu ta fatah ta kasroti ta domah tu ta titu sa fatah sa kasrosi sa domah su sa sisu kuning ta fatah ta kasroti ta domah tu ta titu merah ba fatah ba kasrobi ba domah bu babi bu hijau sa fatah sa kasrosi sa domah su merah ba fatah ba kasrobi ba domah bu babi bu kuning ta fatah ta kasroti ta domah tu ta titu hijau sa fatah sa kasrosi sa domah su sa sisu. Kalau kita sudah bisa mengeja huruf demi huruf yang ada, nah sekarang tinggal hasilnya, nggak usah ngeja lagi. Misalkan merah babi bu kuning tatitu hijau sasisu hijau sasisu merah babi bu hijau sasisu kuning tatitu merah babi bu merah babi bu hijau sasisu merah babi bu kuning tatitu merah babi bu hijau sasisu kuning tatitu merah babi bu kuning tatitu hijau sasisu kuning tatitu merah babi bu. Nah, jangan sampai hilap, jangan sampai lupa, diingat kembali. Itu warna-warna ini untuk mengingatkan. Merahnya ba, kuningnya ta, hijaunya sa. Jadi bentuk ini harus dikenal. Walaupun nanti memang huruf-huruf Arab ini, huruf-huruf Hijaiyah ini tidak serta seperti ini. Nanti ada perubahan bentuk di diktat A bagian keduanya nanti. Jadi ba nanti berubah di awal gimana, di tengah gimana, di akhir gimana. Batasa sama, di awalnya begitu, di tengahnya begitu, di akhirnya begitu. Yang membedakan hanya titiknya saja. Kita masuk ke halaman ke-20. Ini juga bentuknya sama, yang membedakan hanya titik-titiknya saja ya. Kalau dia ada titiknya di bawah jadilah jim. Kalau dia gak ada titik jadilah ha. Kalau dia titiknya di atas jadi ho. Coba bayangkan Rifah, kalau kita lupa titik, bagaimana kita akan membaca jim jadi ha, membaca ha jadi ho karena lupa titik gitu. Jadi ingat-ingat betul merahnya jim, kuningnya ha, merahnya jim, hijaunya ho, merahnya jim, hijaunya ho, kuningnya ha, kuningnya ha, kuningnya ha, merahnya jim, hijaunya ho, merah jim, kuning ha, merah jim, hijau ha, biru enggak ada, merah jim, kuning ha, biru ada, hijau ha, kuning ha, merah jim, hijau ha. Nah ini pula metode warna ini sangat bermanfaat sekali untuk belajar jarak jauh seperti ini. Coba kalau nggak pakai warna Derifah, bisa dibayangkan nggak? Kalau Pak Ari bilang merah di rumah nggak ngerti kan? Kuning apa? Hijau apa? Inilah diktat pelangi kelebihannya ya. Jadi dengan adanya diktat pelangi warna seperti ini, siapapun bisa belajar. Mamahnya duduk di kursi sebelah sini, anaknya di mana belajar, kita tinggal bilang aja. Merah. Jim. Kuning. Ha. Hijau. Ha. Merah. Jim. Hijau. Ha. Merah. Jim. Kuning. Ha. Tuh, seperti itu. Ini adalah untuk pemantapan memori kita bahwa kalau dia ada titik di atas jadilah Jim. Di atas jadilah ha. Nggak ada titik jadilah ha. Titiknya di bawah jadilah Jim. Atau di tengah ya, sering di tengah, di bawah. Pokoknya bawah ini nih, bawah tangkai tanduknya, belalainya gitu ya. Sekarang di Eja, merahnya Jim Fataja, Jim Kasroji, Jim Domaju, Jajiju. Bilang Jim itu harus jelas seperti bilang Jakarta, coba bilang Jakarta. Jatinegara. Jatinegara. Jamal. Jamal. Nah itu Jim itu begitu. Ada kan seringkali Ripah dengar ibu-ibu itu bilang Zemel katanya. Z. Bukan Ja, Jakarta. Kalau Z itu roh titik kan? Kuningnya. Ha. Di Eja. Ha Fataha, Ha Kasrohi, Ha Domahu, Ha Hihu. Hijau. Ha Fataha, Ha Kasrohi, Ha Domahu, Ha Hihu. Merah. Jim Fataja, Jim Kasroji, Jim Domaju, Jajiju. Kuning. Ha Fataha, Ha Kasrohi, Ha Domahu, Ha Hihu. Hijau. Ha Fataha, Ha Kasrohi, Ha Domahu, Ha Hihu. Balik tanya sekarang, lipah warnanya sama Pak Ari. Merah. Jim Fataja, Jim Kasroji, Jim Domaju, Jajiju. Kuning. Ha Fataha, Ha Kasrohi, Ha Domahu, Ha Hihu. Hijau. Kho pataho, kho kasrohi, kho domahu, kho hihu. Kuning. Ha pataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Hijau. Kho pataho, kho kasrohi, kho domahu, kho hihu. Merah. Jim bataja, jim kasroji, jim domaju, jajiju. Bersih kan kalau jim? Terus? Merah. Nah, jim bataja, jim kasroji, jim domaju, jajiju. Kuning. Ha pataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Hijau. Kho pataho, kho kasrohi, kho domahu, kho hihu. Kosar semua kan, bacaan pendek. Inilah pula belajar bacaan pendek itu bacaan yang tidak ada pemanjangnya. Kalau dia huruf-huruf ini sudah berbaris. Ini baru jim pataja, jim kasroji, jim domahu, baru patah kasro domah. Nanti ada sukun, ada tanwin. Coba Ripah kalau dibentuk tanwin. Jim. Jadi, jan? Jan jinjun. Ha. Han hin hun. Kho. Khan-khan-khan. Nah itu nanti kita belajar tanwin, belajar tasjid nanti ya. Sudah ada panduannya supaya ibu dan bapak di rumah juga tidak bingung. Itu jadi nanti sudah ada tulisannya. Kalau di seperti ini Rifa mungkin bisa paham ya karena ada Pak Ari di sini. Tapi kalau yang di rumah, diapain ini? Bingung. Nanti ada tulisannya kalau sudah selesai diktat A-nya bagian kedua. Baik, di Rifa sekarang nggak usah dieja, langsung saja jaji juhayu gitu ya. Merah. Jaji ju. Hijau. Hohihu. Kuning. Hahihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Merah. Jajiju. Hijau. Hohihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Merah. Jajiju. Hijau. Hohihu. Merah. Jajiju. Hijau. Hohihu. Kuning. Hahihu. Hijau. Hohihu. Kuning. Hahihu. Hijau. Hohihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Hijau. Hohihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Hijau. Hohihu. Merah. Jajiju. Kuning. Hahihu. Hijau. Hohihu. Baik. Kita masuk ke halaman ke-21 ya. Nanti setelah selesai diktat ini, nanti diktat B dan diktat C-nya kita maksimalkan. Tapi ini makhraj-makhraj ini tadi yang kami katakan mudah tapi susah. Mudah kalau nggak dipelajari jadi susah. Halaman 21 masih sama bentuk beda titik. Kita lihat merah dan kuningnya, po dan zo, po dan zo. Hijau dan biru, ain dan nurin. Merah, po. Kuning, zo. Hijau, ain. Biru, rin. Biru, rin. Hijau, ain. Biru, rin. Hijau, ain. Kuning, zo. Merah, po. Kuning, zo. Merah, po. Bedanya merah sama kuning apa? Yang satu ada titik ya. Yang ada titiknya berarti jadi zo. Yang enggak ada titiknya jadi? To. Apa bedanya hijau dan biru? Yang satu ada titik ya. Yang ada titiknya jadi? Rin. Rin, enggak ada titik jadi? Ain. Ain, ain, rin. Beda ya. Beda jauh gitu. Beja. Merah. To fatato, to kasroti, to domah pu. Topiopu. Kuning. Zo fatazo, zo kasrozi, zo domazu, zo ziyazu. Hijau. Ain fataha, ain kasro'i, ain doma'u, a'i'u. Biru. Rin fataha, rin kasro'i, rin doma'u, ghiru. Hijau. Ain fataha, ain kasro'i, ain doma'u. A-i-u. Tapi jangan ngain dong ya. A-i-u. Jangan. Lihat tadi. A-i-u. An-amta alaihim. Coba. A-an-am. An-amta alaihim. Iya bagus ya. Jangan hidup. Lagi pilek. Merah. Tok fatato. Tok kasrati. Tok domah pu. Papiopu. Kuning. Zok fata zok, zok kasrozi, zok domazu, zok zizu. Kok ada ada suara pita kusut sedikit. Gini, lihat. Zok fata zok, zok kasrozi, zok domazu, zok zizu. Ada enggak siutnya? Enggak ada. Coba ayo, kuning. Zok fata zok, zok kasrozi, zok domazu. Masih ada sedikit ya. Baik. Sekarang tanpa dieja. Merah. Totito. Kuning. Zozizu. Merah. Totito. Kuning. Zozizu. Merah. Totito. Kuning. Zozizu. Hijau. A-i-u. Biru. Ghiru. Hijau. A-i-u. Biru. Ghiru. Hijau. A-i-u. Biru. Ghiru. Pelan sekarang. Merah. Totito. Kuning. Zozizu. Biru. Ghiru. Hijau. A-i-u. Hijau. A-i-u. Biru. Ghiru. Hijau. A-i-u. Hijau. A-i-u. Biru. Ghiru. Kuning. Zazizu. Merah. Totipu. Jadi kalau buta warna pakai nomor nantinya. Sekarang Rifa yang tanya Pak Ari ya. Merah. Totipu. Kuning. Zazizu. Hijau. A, ai, au. Biru. G, ri, g. Biru. A, biru? Oh, biru. G, ri, g. Hijau. A, ai, au. Kuning. Z, zi, zu. Merah. O, ti, o. Sudah ya, halaman 22 sekarang. Halaman 22 masih sama bentuk, beda titik. Apa yang bedanya? Ini beda titik aja tuh lihat ya. Ba dan nun. Fa dan kop. Iya. Kalau bentuk begini kelihatan kan? Mana ba, mana nun. Mana fa, mana kof. Tapi kalau sudah dalam penulisan Quran, itu sama aja bentuknya. Jadi ditulis di awal, di tengah, di akhir yang beda. Jadi ba dan nun itu hanya membedakan hanya titiknya saja. Sedangkan kalau ditulis gini kan ba lebih besar. Nun lebih bulat, lebih oval, lebih kecil. Fa juga gitu. Ba ini cikal bakal tuh. Tulisan ba cikal bakal menjadi fa. Tuh kan, lihat rumahnya. Rumahnya panjangnya sama kan? Hanya kalau ba tidak ada ke kepala ke atas, kalau fa ada tuh lihat. Ya. Nun dan kof. Nun, kof ini dibentuk dari nun tuh lihat. Nun sama kan? Rumahnya kecil, dikasih kepala. Jadilah kof, dikasih titik dua. Itu. Tetapi kalau sudah dalam kalimat, sama saja. Antara ba dan nun, fa dan kof. Yang beda kalau di akhirnya agak beda sedikit. Kalau di tengah, di awal, yang membedakan hanya? Titik. Titik satu di bawah jadi? Ba. Titik satu di atas jadi? Nun. Titik satu di bawah jadi? Ba. Titik satu di atas jadi? Nun. Perahu titik dua di atas? Ta. Perahu titik dua di bawah? Ya. Ya, itu. Hanya beda titik saja. Ini ya, tuh. Sekarang, merah, deja. Ba fatah ba kasrobi ba domah bu ba bibu. Kuning. Nun fatahna nun kasrohni nun domah nu naninu. Hijau. Fa fatah fa kasrofi fa domah fu fa fifu. Biru. Qaf fatah qaf kasroqi qaf domahku qatiqu. Kuning. N Nun fatahna, nun kasrohni, nun domahnu, naninu. Merah. Ba fatah ba kasrobi, ba domah bu, babi bu. Hijau. Fa fatah fa kasrofi, fa domah fu, fa fi fu. Biru. Qaf fatah qa, qaf kasroqi, qaf domaku, qaqiqu. Gantian. Merah. Ba fatah ba kasrobi, ba domah bu. Kuning. Nun patahna, nun kasrohni, nun domah nu, naninu. Hijau. Fa fatah fa kasroh fi, f fa doma fu f, ya ada anginnya, fa bukan pa, pa patah pa itu orang Sunda pa susahnya, f ya fanta, fa patah fa kasroh fi, fa doma fu, fa fi fu. Biru. Kof fatah ko, kof kasroh ki, kof doma ku, ko ki ku. Merah. Ba patah ba kasroh bi, ba doma bu, ba bi bu. Hijau. Fa patah fa kasroh fi, fa doma fu, fa fi fu. Kuning. Nun patah na, nun kasroh ni, nun doma nu, na ni nu. Biru. Kof fatah ko, kof kasroh ki, kof doma ku, ko ki ku. Tanpa dieja sekarang. Merah. Babi bu. Kuning. Nani. Merah. Babi bu. Kuning. Nani. Merah. Babi bu. Kuning. Nani. Merah. Babi bu. Kuning. Nani. Merah. Babi bu. Kuning. Nani. Hijau. Fa fi fu. Biru. Kok ki ku. Hijau. Fa. Kokiku. Hijau. Fafifu. Kuning. Naninu. Biru. Kokiku. Hijau. Fafifu. Kuning. Naninu. Biru. Kokiku. Biru. Kokiku. Hijau. Fafifu. Pelan sekarang. Kuning. Naninu. Merah. Babibu. Kuning. Naninu. Hijau. Fafifu. Biru. Kokiku. Merah. Babibu. Hijau. Fafifu. Kuning. Naninu. Merah. Babibu. Biru. Kokiku. Biru. Kokiku. Kuning. Naninu. Hijau. Fafifu. Biru. Kokiku. Merah. Babibu. Kuning. Naninu. Biru. Kokiku. Hijau. Fafifu. Merah. Babibu. Babibu. Agak lelah jenuh. Jadi kalau enggak ada teman jenuh, terus terang jujur jenuh. Tapi insyaallah dengan ada teman, dengan ada santri insyaallah. Terlebih nanti sudah bentuk lagi kalimatnya lagi lain.